Mengingat artisnya banyak sekali, terima kasih kepada Laskar Stress. Langsung saja, Wong Kerep Bergoyang, Laskar Stress Berdangdut. Artis yang satu ini asli kelahiran Pasuruan, ya. Sudah cantik suaranya, merdu lagi. Spesial untuk SNP Indonesia juga Laskar Stress. Ada Ramayana, MDH Soteng, Ani, Arlita, Ju, Palapa.